memaksa, apalagi cegah. Terserah saja, bebas begini, bebas begitu, biar begini. Jangan sampai kamu bilang marah. Sebut senyummu, jangan sampai kamu bilang marah.